ada cerita antara kamu dan aku, hangatnya senyummu memeluk diriku, mewarnai indah duniaku. Namun kini tak ada lagi cintamu sentuh jiwaku. Semua telah berubah, tinggallah cerita yang takkan usah ditelan masa. Seandainya semua cinta di dunia aku punya, tak mampu kembalikan cinta kita, karena